Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فأولئك هم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, al-qisas, hukum qisas, fil qatla, dalam pembunuhan. Bagaimana itu al-hurru bil-hurri? Ya, orang yang merdeka yang membunuh orang yang merdeka, maka al-hur bil-hur, ya, yang merdeka dibunuh dengan yang merdeka. Artinya, ya, kalau misalnya ada orang yang membunuh dan dua-duanya merdeka, maka yang membunuh ini harus dikisos dengan cara dibunuh lagi. Wal-abdu bil-abdi, hamba dengan hamba. Artinya kalau ada hamba sahaya membunuh hamba sahaya, maka si pembunuh ini harus ditegakkan qisas dengan cara dibunuh lagi. Wal unfa bil unfa bil unfa, dan wanita dengan wanita. Artinya, sebagaimana kita sudah sebutkan tadi. Namun, kalau kita melihat ayat ini, secara mantuk teksnya mengatakan merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Kalau kita ambil mafhum, ya, di sini disebutkan merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Bagaimana kalau merdeka dengan hamba, hamba dengan merdeka? Misal yang membunuhnya merdeka, yang dibunuhnya hamba sahaya. Kalau secara mafhum ayat ini menunjukkan bahwa yang merdeka ini tidak boleh dibunuh. Akan tetapi mafhum ini bertabrakan dengan mantuk ayat yang lain. Itu dalam surat Al-Maidah. Di mana Allah mengatakan an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa secara umum. Sehingga menjadi perselisihan para ulama. Kalau ternyata yang membunuhnya itu adalah merdeka, yang dibunuhnya budak hamba sahaya, apakah yang merdeka dibunuh karena membunuh anak budak hamba sahaya? Pendapat yang sahih, yang rajih, tetap dibunuh. Kenapa? Karena mafhum ayat ini bertabrakan dengan mantuk ayat yang lain. Dan kaidah usul fikih mengatakan apabila mafhum bertabrakan dengan mantuk, maka yang lebih didahulukan apa? Mantuknya. Ya. Demikian pula tidak bisa dipahami dari ayat ini. Karena ayat ini mengatakan wanita dengan wanita. Bagaimana kalau ternyata lelaki yang membunuh wanita? Apakah berarti lelaki tidak boleh dibunuh? Tidak bisa dipahami demikian. Ya, sehingga mafhumnya ini tidak bisa dipakai. Makanya pendalilan dengan mafhum itu, Pak, lemah kalau ternyata bertabrakan dengan apa? Mantuk dalil lain. Ya. Dan terkadang mafhum suatu ayat itu tidak bisa kita amalkan. Kenapa? Karena ternyata bertabrakan dengan mantuk dalil yang lain. Faham enggak mafhum mantuk? Itu bahasa usul fikih. Ya. Lola berfirman, faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Dan siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya. Maksudnya, siapa yang membunuh. Dalam Islam, orang yang membunuh itu harus apa? Dikisos dengan cara dibunuh lagi. Dan tentunya yang menegakkan kisos harus siapa? Qadhi. Gak boleh sembarangan orang. Yang menegakkan hukum-hukum kisos, rajam, itu gak boleh sembarangan orang. Dalam Islam yang boleh menegakkan hukum-hukum itu hanya qadhi, pemerintah. Maka kalau pemerintah tidak menegakkan hukum-hukum itu, yang dosa mereka. Mereka yang akan menanggung dosa rakyatnya. Ya. Lalu Allah mengatakan, siapa yang dimaafkan, artinya siapa yang membunuh. Nah, dalam Islam, orang yang membunuh tadi sudah kita sebutkan apa? Dikisos. Nah, ternyata keluarga orang yang dibunuh memaafkan. Udah gak apa-apa, gak usah dikisos. Iya. Berarti kalau dalam Islam, kalau keluarga yang dibunuh itu memaafkan, berarti yang membunuh ada kewajiban membayar apa? Diyat. Membayar diyat itu berapa? 100 ekor unta. Iya. Lalu Allah menyebutkan adabnya. Masya Allah, ini menunjukkan akan adab yang sangat tinggi dalam Islam. Fattiba'um bil ma'ruf. Maka hendaklah keluarga yang dibunuh itu mengikuti yang membunuh itu dengan cara yang ma'ruf. Artinya meminta diyatnya dengan cara yang ma'ruf. Bukan dengan cara yang kasar. Kenapa? Karena mereka sudah memaafkan masalahnya untuk tidak dibunuh. Berarti kewajiban yang keluarga yang apa? Kewajiban orang yang membunuh bayar diyat kepada keluarga yang dibunuh. Nah, keluarga yang dibunuh ini ketika meminta diyat tidak boleh dengan cara paksa atau memaki dan yang lainnya. Tetap Allah mengatakan fattiba'um bil ma'ruf. Ya. Mengikutinya, memintanya dengan cara yang ma'ruf. Wa ada'un ilahi bi ihsan. Dan yang membunuhnya hendaklah membayar diyat pun dengan cara ihsan juga. Masya Allah ya, bagaimana adab Islam yang luar biasa sekali. Iya. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu keringanan dari Rabb kalian. Artinya Allah memberikan kepada umat Islam keringanan, keluarga yang dibunuh boleh memaafkan. Kalau keluarga yang dibunuh itu memaafkan, dah enggak apa-apa, enggak usah dibunuh, enggak usah dikisos. Maka diganti dengan cara membayar apa? Diyat 100 ekor unta tadi. Iya. Maka Allah menyebut ini keringanan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah keringanan dari Rabb kalian dan rahmat untuk kalian. Faman i'tada ba'da dzalik. Dan siapa yang melampaui batas setelah itu? Artinya setelah ini memaafkan dan ini setelah ini membayar diyat. Ya. Ternyata ada yang melampaui batas salah satunya. Falahu adabun alim, maka bagi dia adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah. Ahamiyatul qisas. Pentingnya masalah qisas. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya hanya orang-orang yang beriman saja, Pak, yang bisa menjalankan hukum seperti ini. Adapun orang yang kurang keimanannya menganggap, ah, hukum qisas ini kejam. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang barat. Padahal kalau mereka mikir dikit aja, itu orang yang ngebunuh kejam gak, Pak? Itu orang yang ngebunuh kan kejam. Dalam Islam harusnya balasannya yang sama dong, yang setimpal. Kalau orang ngebunuh tahu-tahu cuma di penjara, ya gak setimpal. Itu gak adil. Maka dalam Islam bunuh ya balasannya dengan apa? Dibunuh lagi. Makanya Allah menyebutkan di ayat setelahnya apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian dalam qisas itu terdapat kehidupan. Sebab orang kalau mau ngebunuh, dia tahu akan dibunuh lagi, mikir. 50 kali dia mikir, sebab kalau dia membunuh, saya akan dibunuh lagi. Waduh. Tapi kalau cuma ngebunuh di penjara doang, gampang keluar. Bahkan terkadang bisa tebusan dengan duit, pulus, selesai, keluar. Sehingga akhirnya orang tidak akan jera dalam pembunuhan. Makanya bandingkan, akhi, negara yang menegakkan hukum qisas dengan yang tidak menegakkan hukum qisas. Negara yang menegakkan hukum qisas, jumlah pembunuhannya sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena mereka yang mau membunuh mikir 20 kali lebih. Karena dia akan dibunuh lagi. Akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Faedah yang kedua, wa minha anna tanfidzal qisas min muqtadal iman. Bahwa melaksanakan hukum qisas itu termasuk konsekuensi keimanan. Artinya orang-orang yang menyatakan dirinya saya beriman kepada Allah, harusnya dia nurut dong sama Allah. Orang yang menyatakan saya hamba Allah, harusnya dia mau dong menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha faedah yang ketiga, anna tarka tanfidzi naqsun fil iman. Bahwa orang yang tidak melaksanakan hukum qisas menunjukkan kekurangan iman. Bukan artinya imannya hilang sama sekali, Pak. Enggak kayak orang Khawarij. Kalau orang Khawarij mengatakan pemerintah yang tidak menegakkan hukum qisas apa? Kafir, murtad dari agama Islam. Ahlussunnah mengatakan orang pemerintah yang tidak menegakkan hukum qisas fasik. Tapi tidak keluar dari Islam. Walaupun ya dalam masalah ini harus kita pahami. Karena orang-orang Khawarij selalu membawakan ayat itu, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Mereka di zaman sekarang ini, Pak, kata ayat ini seakan-akan hanya dibatasi untuk hukum-hukum yang sifatnya rajam, qisas, dan yang lainnya. Padahal ayat ini, Pak, mencakup semua orang yang berhukum dan hukum selain Allah. Orang yang berzina berhukum dan hukum selain Allah. Orang yang makan riba berhukum dan hukum selain Allah. Orang yang mencuri berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Iya. Maka kalau berdasarkan ayat tadi, siapa yang berhukum dan hukum Allah kafir secara mutlak, semua yang berhukum dan hukum Allah kafir, berarti pelaku-pelaku dosa besar semuanya kafir. Iya. Namun semua ulama sepakat, Pak, bahwa yang dikafirkan itu adalah yang menghalalkan dan meyakini kehalalannya. Contoh kalau ada orang berkata zina halal, semua ulama sepakat murtad dari agama Islam. Kalau dia mengatakan riba halal, padahal sudah jelas akan keharamannya. Haramnya zina, haramnya riba, haramnya mencuri, semua orang tahu. Bahkan ini kesepakatan seluruh agama kecuali ateis. Coba agama mana yang membolehkan zina? Semua agama tidak membolehkan zina dan semua orang tahu. Maka kalau ada orang mengatakan zina halal, sesuatu yang sudah jelas diketahui oleh orang akan keharamannya, lalu dia sengaja mengatakan zina halal, itu sebetulnya tujuannya menentang. Makanya para ulama ijma seluruhnya dalam masalah ini, orang yang menghalalkan maksiat yang sudah jelas akan haramnya dan sudah menjadi ijma seluruh kaum muslimin akan keharamannya, maka orang ini murtad dari agama Islam. Itu kaidahnya. Ya. Tapi kalau ada orang yang berzina dengan keyakinan zina haram, cuman masalahnya dia ngikutin hawa nafsu, kafir tidak? Tidak, dengan ijma seluruh ulama juga. Kecuali orang khawarij. Kalau khawarij mengatakan kafir, murtad dari agama Islam. Dalilnya ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sedangkan orang yang berzina tidak berhukum dan hukum Allah. Berdalil juga dengan hadis riwayat Muslim, apabila seseorang berzina, la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin, tidaklah seseorang yang berzina ketika dia berzina disebut mukmin. Kata orang Khawarij apa? Kalau tidak disebut mukmin berarti kafir. Sedangkan Ahlussunnah memahami ayat ini, hadis tadi apa? Maksudnya tidaklah seseorang berzina di saat ia berzina disebut mukmin yang sempurna. Karena masalahnya ada hadis lain yang disebutkan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Sehingga Ahlussunnah mengkompromikan dua hadis. Iya. Ini. Nah, sekarang kalau pemerintah tidak melaksanakan hukum qisas, apakah langsung serampangan kita kafirkan? Lah. Tentunya harus ditegakkan dulu hujah, ada nasihat dan yang lainnya. Jangan sampai, Pak. Terkadang sebagian penuntut ilmu itu kalau sudah bisa memvonis itu, kayak hebat banget gitu. Jangan sampai keinginan kita terbesar bisa memvonis orang. Seharusnya keinginan kita yang terbesar adalah bagaimana memberikan hidayah kepada manusia. Gimana caranya orang yang jatuh kepada keburukan itu bisa kembali kepada Allah. Itu yang kita pikirkan zaman sekarang ini. Ini zaman yang penuh kebodohan. Iya. Jangan sampai kita hanya baru belajar tentang kaidah-kaidah kafir sedikit aja udah, wish, udah ngomongnya kayak ulama besar, Pak. Padahal seluruh ulama sepakat yang boleh menghukumi seseorang murtad dari agama Islam atau bukannya itu hanya ulama, enggak boleh sembarangan orang. Nah, zaman sekarang semua ngomong, hatta penuntut ilmu pun ngomong, berkicau. Ini yang akhirnya apa? Ya akhirnya itu yang menjadi sebab utama terjadi apa? Perpecahan dan yang lainnya. Andai diserahkan kepada para ulama besar, para asatidzah yang telah kokoh keilmuannya, biarkan mereka yang bicara, selesai sudah. Ini enggak. Ya, fa'allahu musta'an. Faedah yang keempat, wa minha wujubut tamkin minal qisas. Di sini ayat ini menunjukkan wajibnya ya menjalankan hukum qisas yang sudah kita sebutkan tadi. Wa minha mura'atut tamatsul bainal qatil wal maqtul. Faedah yang kelima yaitu harus sama memperhatikan kesamaan antara yang membunuh dan yang dibunuh. Artinya dalam ayat ini kan merdeka dibunuh dengan yang merdeka. Hamba sahaya dibunuh dengan hamba sahaya. Namun sudah kita sebutkan tadi, tidak bisa diambil mafhumnya. Bahwa kalau merdeka membunuh hamba sahaya berarti dia tidak dibunuh. Hanya karena ayat itu mengatakan merdeka dengan merdeka. Kenapa? Karena mafhum ayat itu bertabrakan dengan mantuk ayat lain. Ini dalam surat Al-Ma'idah. Iya. Wa minha jawazul 'afwi 'anil qisas ila diyah. Faedah selanjutnya, bolehnya memaafkan dari qisas kepada diyat. Artinya, keluarga orang yang dibunuh boleh memaafkan. Ya, sehingga orang yang membunuh tidak dikisos dengan cara dibunuh, akan tetapi dia wajib bayar diat dengan membayar 100 ekor unta. Ya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam. Waminha anna diyat al-amad ala al-qatil, bahwa diyat orang yang sengaja membunuh itu yang menanggungnya si pembunuhnya. Makanya kan dalam Islam kan membunuh itu ada dua macam, Pak. Ada membunuh dengan sengaja dan ada membunuh karena salah. Karena apa? Salah. Kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, contohnya apa? Udah tertawa, ya. Ada orang yang membunuh bukan karena tujuannya membunuh, karena salah aja. Misalnya dia lagi berburu di hutan, mau nembak apa? Kijang. Mas nembak, orang lewat kena. Berarti enggak sengaja apa enggak? Enggak sengaja. Maka yang enggak sengaja seperti ini wajib bayar diat tidak, Pak? Tetap wajib bayar diat. Cuman yang bayar diatnya siapa? Bukan si pembunuhnya aja, tapi kabilahnya juga ikut membantu. Disebut dengan diatul aqilah. Iya. Yeah. Adapun kalau yang membunuhnya itu secara sengaja dengan syarat, dengan alat yang memang membunuh. Karena ada orang, Pak. Iya. Melakukan pemukulan kepada orang lain dengan benda yang tidak mungkin membunuh. Ternyata mati. Contoh. Antum memukul teman antum pakai pensil. Pensil. Atau mati loh, mati gimana ini? Ya, disebut oleh para ulama dengan syibhul amad, menyerupai sengaja. Tapi dia masuknya kepada apa? Yang salah. Salah tidak sengaja. Itu dibedakan. Ya. Wa minha faedah selanjutnya. Yajibul ittiba' bil ma'ruf. Keluarga yang memaafkan wajib meminta diat dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh dengan cara yang kasar. Wa minha wujubul ada 'alal qatil bil ihsan. Demikian pula si pembunuh yang sudah dimaafkan wajib membayar diat dengan cara yang baik dan ihsan. Karena Allah mengatakan wa ada'un ilaihi bi ihsan. Aminha faedah selanjutnya, itsbatur rahmah lillah. Penetapan akan Allah punya sifat rahmat. Ya, dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Kita lanjutkan ayat 179. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan untuk kalian dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan. Wahai orang-orang yang punya pikiran, agar kalian bertakwa. Tuh lihat. Allah mengatakan Allah mensyariatkan hukum qisas ini bukan untuk memberikan mudarat buat kalian dong. Dan gak mungkin Allah menurunkan syariat yang sifatnya menzalimi manusia. Allah mengatakan untuk kalian dalam hukum qisas itu justru terdapat padanya kehidupan kalian. Wahai orang-orang yang punya akal pikiran. Artinya coba kamu mikir. Masa orang yang membunuh ya dibiarkan hanya sebatas di penjara itu enggak adil. Wahai orang yang berpikir, orang yang membunuh ini kejam loh. Sebab hukuman dia yang paling setimpal ya sama. Coba kamu berpikir. Maka Allah mengatakan ya ulil albab. Ulil albab itu artinya siapa? Orang yang punya apa? Pikiran. La'allakum apa? Tattaqun, supaya kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Subhanallah, ini teguran lembut, Pak, sebetulnya. Buat setiap orang yang mengaku dirinya punya akal pikiran. Agar berpikir dengan benar dan lurus. Dan memikirkan tentang hukum-hukum Allah ini enggak ada yang zolim. Allah mensyariatkan qisas, zolimnya di mana sih coba? Kamu yang anti hukum syariat, yang mengatakan bahwa syariat Allah ini macam-macam, tak tanya kepada mereka, zolimnya hukum qisas di mana sih? Tolong sebutkan, tolong jelaskan. Dari sisi apa kezolimannya? Tidak ada zolim, itu adil. Itu keadilan yang murni, akhi. Yang namanya keadilan itu ya, orang membunuh harus dibunuh lagi. Orang yang mencuri dipotong tangannya, adil. Ya. Orang yang berzina dirajam, adil. Karena yang namanya selingkuh, perzinahan, itu bisa merusak rumah tangga yang akal Islam. Menghancurkan masyarakat dan yang lainnya. Mudaratnya sangat besar sekali. Makanya subhanallah ya akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, hukum-hukum Allah ini, Pak, hanya bisa diterima oleh orang-orang yang beriman dan mau menggunakan akal pikirannya. Ya. Kemudian Allah menyebutkan tujuannya, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Karena kata Rasulullah SAW, lam yazal seseorang itu mazala fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang itu akan senantiasa berada dalam keluasan dalam agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram. Artinya, selama ia belum tidak membunuh orang, menumpahkan darah orang, selama itu agamanya masih luas. Tapi kalau dia sudah berani menumpahkan darah orang, biasanya Allah persempit agamanya, Pak. Hatinya itu selalu berpaling dari kebenaran. Allah palingkan dia. Ya, sehingga ia jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat tentunya. Ya. Faedah dari ayat ini, akhi, min fawaidil ayah, al-hikmatul uzma fil qisas. Hikmah yang sangat agung dari qisas. Wahiyal hayatul kamilah, apa hikmahnya disyariatkannya hukum qisas? Itu kehidupan yang sempurna. Ya. Fa'inkila, kalau ada orang yang bertanya, kaifa yakunu lana fil qisas hayah ma'a annana qatalnal qatil? Bagaimana akan dikatakan hukum qisas itu kehidupan, sementara kan kita membunuh orang yang membunuh? Ya. Bukankah itu sama saja kita menambah orang yang dibunuh? Bagaimana akan disebut itu kehidupan? Kata Syekh Utsaimin, fal jawab, na'am. Yakunu lana fil qisas haya bi anal qatalah idza alimu annahu sayuqtas minhum imtana'u 'anil qatl. Ya, justru Qisas itu kehidupan. Sebab orang kalau tahu ketika dia membunuh akan dibunuh lagi, dia tidak akan berani membunuh. Maka di saat itu orang mau ngebunuh mikir dulu berkali-kali lipat. Gak berani dia membunuh. Sehingga akhirnya akan jarang, bahkan mungkin tidak akan ada orang berani membunuh lagi. Ikhwata Islam azani Allah. Min fawaidil ayat, faedah selanjutnya. Anna kaunal qisasi hayatun yahtaju ila ta'amulin wa aqlin. Bahwa qisas itu adalah kehidupan. Pernyataan ini membutuhkan kepada menggunakan akal pikiran. Untuk memahami bahwa qisas itu kehidupan, untuk kehidupan manusia, itu hanya orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya dengan lurus. Wa minha annahu yajib 'alal insan an yu'min bi ahkami syari'ah duna taraddud. Di antara faedah ayat ini, hendaknya seorang manusia beriman, Pak, bahwa hukum-hukum syariat Allah itu semua adil. Ya. Semua adil dan semua maslahat. Coba pikirkan baik-baik, semua perintah Allah, ada enggak perintah Allah yang itu sifatnya mudarat untuk kehidupan hamba? Ada? Enggak ada. Salat Allah wajibkan 5 waktu. Mudarat? Tidak. Bahkan itu maslahatnya besar. Memang kita sedikit mengorbankan waktu kita untuk salat. Tapi pengaruh dari salat itu dahsyat sekali, Pak. Menyebabkan seseorang bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau dia betul-betul menjalankan sholat dengan baik. Allah mensyariatkan zakat, memang ada sedikit pengorbanan, tapi sedikit sekali. Hanya 2,5% saja. Enggak banyak, Allah tidak minta sampai 20%. Allah hanya minta 2,5%, ada sedikit pengorbanan. Tapi itu pun juga Allah ganti dengan keberkahan. Kenapa Allah syariatkan zakat? Limuro'atil fuqara. Karena Islam sangat memperhatikan fakir miskin, supaya orang kaya tidak punya sifat apa pelit dan yang lainnya. Allah syariatkan puasa sebulan penuh. Memang sih ada pengorbanan sedikit capek, tapi di balik itu hikmahnya luar biasa, Pak. Semua perintah Allah maslahatnya luar biasa. Semua yang Allah larang pasti akibat di situ ada mudarat yang lebih besar. Walaupun memang di situ ada sedikit manfaatnya. Seperti Allah mengharamkan arak, memang arak ada manfaatnya, tapi ingat kamu jangan melihat dari satu sisi manfaatnya doang. Kamu lihat sisi lainnya, ternyata mudaratnya lebih besar. Maka Allah haramkan. Allah haramkan zina. Allah haramkan riba. Semua itu mudarat bagi orang yang mau berpikir. Adapun orang yang enggak mau berpikir, susah, Pak, menerimanya. Kok pacaran haram sih? Kan enak. Iya, soalnya yang ente pikirin cuma enaknya doang. Enggak mikirin kalau pacaran tuh banyak mudaratnya di situ. Orang pacaran akan menyeret kepada zina. Orang yang pacaran akhirnya akan lalai dari berbagai macam apa perintah Allah. Belum lagi berdua-duaan, belum lagi coba pikirkan pakai akal pikiran. Cuma masalahnya, Pak, ketika akal itu tidak berfungsi, susah sekali untuk menemukan hikmah-hikmah dari perintah dan larangan Allah. Iya. Makanya ya akhul Islam azani Allah, Al-Qur'an Islam ini memang turun untuk orang yang mau menggunakan akal pikiran. Adapun orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, sulit menerimanya. Tidak aneh kalau ada orang mengatakan, ini agama Islam ini kok dikit-dikit haram ya. Riba haram, musik haram, ini haram, itu haram. Aduh, beratlah. Iya, karena yang dia pikirkan syahwat, bukan akal pikiran dia berjalan. Kalau akal dia berjalan, dia memikirkan kenapa Allah mengharamkan riba, kenapa Allah mengharamkan zina, kenapa Allah, dan ia pelajari kenapa hikmah-hikmah di belakang itu, dia akan melihat sesuatu yang luar biasa di belakang itu. Tapi masalahnya yang dia kedepankan syahwat. Makanya syahwat itu seringkali melumpuhkan akal pikiran. Ya. Syahwat itu seringkali apa? Melumpuhkan akal pikiran. Orang kalau lagi jatuh cinta sama wanita syahwat bukan, Pak? Lumpuh enggak akalnya, Pak? Lumpuh akalnya. Orang kalau lagi sedang mengejar kedudukan syahwat bukan, Pak? Syahwat, lumpuh enggak akalnya, Pak? Lumpuh akalnya. Dia akan menghalalkan segala cara. Orang kalau sedang cinta banget sama harta, lumpuh enggak akalnya, Pak? Lumpuh akalnya. Dia tidak peduli hal haram lagi sudah. Ini yang dikhawatirkan, dan itu yang memang setan berusaha bagaimana supaya kita tidak berpikir dengan pikiran yang lurus dan waras. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini walaqrabina bilma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian, ya, apabila telah hadir kepada salah seorang dari kalian kematian, maksudnya sakit menuju kematian, hendaklah meninggalkan harta sebagai wasiat. Ikhtilaf para ulama, Pak, tentang ayat ini. Apakah ayat ini sudah mansukh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan ayat ini sudah mansukh. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah lebih menguatkan bahwa ayat ini tidak mansukh. Ayat ini hanya dikhususkan saja. Kata Syekh Utsaimin, "Wakhtalafal ulama hal hadza mansukhun bi ayatil mawarits am huwa muhkam wa ayatul mawarits khassasat." Para ulama berbeda pendapat, apakah ayat ini sudah dihapus dengan ayat-ayat warisan, atau ayat-ayat warisan itu bukan menghapus tapi hanya mengkhususkan. Paham tidak? Ala qawlain, ada dua pendapat dalam masalah ini, kata Syekh Utsaimin. Fa aktsarul ulama ala annahu mansukh. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa ayat ini sudah dihapus dengan ayat warisan. Ya. Jadi dulu sebelum ayat warisan turun, orang yang sakit menuju kematiannya, dia wajib berwasiat. Hartanya untuk siapa? Untuk orang tuanya, untuk ini, karib kerabatnya, dan yang lainnya. Tapi tidak ada ketentuan harus berapa-berapa. Lalu kemudian turunlah ayat tentang apa? Waris. Yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Demikian pula di akhir surat An-Nisa. Iya. Kata beliau, walakinal qawla rajih annahu laysa bimansukh. Akan tetapi pendapat yang paling kuat bahwa ayat ini tidak dimansukh. Liimkani takhsis, karena masih mungkin dikhususkan. Beda dihapus dengan dikhususkan itu beda, Pak. Kalau dihapus itu artinya hukumnya dihapus sama sekali tidak berlaku. Kalau dikhususkan itu artinya dihapus sebagiannya saja. Paham tidak? Ya, contoh misalnya Nabi bersabda, "Zurul kubur, berziarah kuburlah." Ini berlaku umum tidak, Pak? Laki-laki sama perempuan? Berlaku umum kan? Tapi dalam hadis lain Nabi mengatakan apa? La'anallahu zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Ini menghapus apa mengkhususkan? Mengkhususkan. Laki masih berlaku enggak hadis itu untuk laki-laki? Masih berlaku. Adapun untuk wanita tidak boleh sering-sering. Demikian pula ayat wasiat. Wasiat itu boleh. Wasiat itu apa? Boleh. Tapi untuk ahli waris tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah ada ayat warisan. Maka dari itu kalau ada seorang mayat berwasiat, saya berwasiat rumah saya yang ada di Cipenjo misalnya, ya, buat anak saya yang pertama karena dia yang banyak berbakti sama saya. Maka wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la wasiyata li waris, tidak sah wasiat untuk ahli waris, tidak boleh. Karena masalahnya sudah diturunkan ayat tentang waris. Berarti ahli waris hanya berhak mendapatkan dari apa? Warisan. Adapun wasiat tidak boleh. Jadi wasiat untuk selain ahli waris saja. Contoh misalnya antum punya anak angkat. Yang namanya anak angkat kan enggak dapat warisan. Karena antum sudah pelihara dia dari semenjak bayi dan yang lainnya kasihan nih anak kalau enggak dapat harta apa-apa. Karena dia memang bukan ahli waris. Maka saya berwasiat supaya anak angkat nanti dikasih sekian harta. Maka sah tidak wasiatnya? Sah. Iya. Sah. Kenapa? Karena tidak termasuk dalam hadis ini. Tapi wasiat ini masih berlaku dalam ayat ini. Karena Allah mengatakan diwajibkan atas kalian jika meninggalkan harta untuk berwasiat. Berarti ayat ini umum tidak? Umum. Dikhususkan dengan ayat waris. Berarti wasiat untuk ahli waris boleh tidak? Tidak boleh. Berarti ayat ini masih berlaku wasiat untuk selain ahli waris. Ini namanya mengkhususkan atau menghapus? Mengkhususkan. Ya, bukan menghapus. Ya. Kita ambil faedah hadis ini akhal Islam. Wujubul wasiyah lil walidaini wal aqrabin liman taraka malan katsiran, kata beliau. Wajibnya berwasiat bagi orang kedua orang tua dan karib kerabat bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak. Namun sudah kita sebutkan, ingat bahwa wasiat tidak sah untuk siapa? Ahli waris. Kemudian wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah beliau tertimpa sakit yang parah. Kemudian datang Rasulullah menjenguk. Lalu Sa'ad berkata, ya Rasulullah, hartaku banyak sementara aku tidak punya anak kecuali satu orang wanita saja. Boleh enggak aku berwasiat ya dengan seluruh hartaku, apa berwasiat dengan setengah hartaku? Enggak boleh, kata Rasul. Boleh enggak aku berwasiat dengan sepertiga hartaku? Sepertiga boleh, dan itu juga sudah banyak, kata Rasul. Berarti batasan wasiat itu tidak boleh lebih dari apa? Sepertiga. Kalau misalnya ada orang yang berwasiat setengah harta saya wasiatkan untuk diwakafkan, harus dikurangi sepertiga. Enggak boleh setengah. Kenapa? Karena Nabi memberikan batasan yang namanya wasiat itu hanya boleh sepertiga dari harta. Sisanya diwariskan. Itu pun juga warisan, Pak. Boleh dibagikan kalau sudah menyelesaikan hutang piutang. Warisan itu nanti setelah dilaksanakan dua perkara. Mimba di wasiyati yus. Yusi biha audain. setelah wasiat yang ia wasiatkan atau hutang. Berarti kalau si mayat ini punya wasiat dan punya hutang, hutang dan wasiat ini sudah dilaksanakan dulu, sisanya baru dibagi apa? Warisan. Ya, terkadang ini hutangnya belum dibayar, warisannya udah dibagi-bagi. Waduh, itu anak durhaka tuh, Pak. Ya, saking apa namanya? Rakusnya terhadap harta. Masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.